Bagaimana cara mengobati kefanatikan? Apa? Fanatik. Fanatik. Ya, tahazzub. Naam. Ustaz. Naam. Macam mana cara? Tapi akhwani fillah, kita sudah cakap banyak kali, fanatik, fanatik itu kadang-kadang biasa-biasa hasil fanatik sebab orang yang mengajar dan orang yang apa? Belajar. Maksudnya kesalahan itu kesalahan yang musyarakat antara dua-dua. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Yani orang menjadi fanatik sebab yang pertama orang yang mengajar. Waktu dia mengajar agama ikut satu sisi sahaja, sama satu mata sahaja. Ikut, ikut, ikut, ikut, ikut. Ini salah, ini sah, ini betul, ini betul, ini betul. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Lepas tu orang itu keluar darinya, kalau tengok orang buat lain, cukup buat apa? Salah untuk kamu. Ini yang benar. Kalau dia orang yang berani, cukup siap untuk apa? Perang terus. Itu kesalahan dari orang yang apa? Yang mengajar. Sama orang yang apa? Orang yang apa? Belajar. Orang yang belajar, dia ikut ini sahaja. Ambil ini sahaja. Mafhum? Cepat-cepat. Tak ada warak. Biasa fanatik itu tanda orang agama dia apa? Ringan. Cakap terus. Anta keluar dari sunnah Rasulullah. Anta keluar dari. Macam kalau syurga wa sunnah wa salafiyah dia bunyi. Antum faham tak faham? Ada manusia yang cakap, yang keluar manusia dari sunnah Rasulullah macam kalau sunnah itu waris dari bapa, dari keluarga. Menjadi hak dia bunyi. Ajib. Mafhum ya kawan? Tapi hasilnya ya kawan, hasilnya fanatik itu tanda ilmu Quran dan agama apa? Quran. Ilmu Quran, agama Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam saya cakap ya kawan, biasa fanatik itu mulai dari orang yang mengajar. Bukan orang yang apa? Belajar. Ini sebab Ayyub Nabi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala. Ayyub, Imam Ayyub Santir Ibn Sirin. Qala Ayyub rahimahullah ta'ala, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami an yuwaffaq li sahibi sunnah min awali wahda. Paling gembira, paling ni'ma, ni'mati yang besar untuk orang yang baru belajar, mulai belajar, belajar sama orang yang sah, yang betul, yang benar. Bagi dia jalan yang benar dari apa? Pertama. Mafhum tak mafhum? Sallallahu alaihi wasallam.